Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَفَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada al-mas'alah at-tasi'atu. Masalah yang ke-9 daripada perilaku orang-orang jahiliyah. Disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, iqtida'uhum bifasaqatil ulama'i wajuhalil ubadi. Iqtida'uhum, mencontohnya orang-orang jahiliyah kepada ulama-ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Ya, akhlak jahiliyah, perilaku orang-orang jahiliyah, mereka mencontoh, meniru, meneladani ulama-ulama yang fasik serta ahli ibadah yang bodoh. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin masalah yang ke-9. Mereka berdalil, beralasan, berhujjah karena mencontoh ulama-ulama yang fasik. Apa yang dimaksud dengan fasik? Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah menerangkan tentang makna al-fasik. Al-fasiku huwa al-kharisu an ta'atillah fi ilmihi wa 'amalihi. Ya. Yang namanya fasik ialah ulama-ulama yang fasik, ialah mereka orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fi ilmihi wa amalihi, baik di dalam ilmunya dan sisi amalannya. Orang yang fasik, yakni orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kemaksiatan, kemaksiatan itu adalah jenis daripada kefasikan. Sehingga seorang yang keluar dari taat kepada Allah Ta'ala dalam sisi ilmu, dalam sisi amal, ialah orang fasik. Adapun ulama yang fasik dalam masalah ini, humul ladzina la ya'maluna bi ilmihim. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan, adapun ulama-ulama yang fasik dalam hal ini, mereka ialah orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Ya. Mereka punya ilmu, mereka memiliki dalil, mereka memiliki pengetahuan tentang agama Islam, tapi apa yang diketahui tidak diamalkan. Itu namanya ulama yang fasik. Aw yaqulun 'alallahil kadhib, atau yang kedua. Kata Syekh Shalih Fauzan, ulama yang fasik ialah orang-orang yang mengatakan atas nama Allah. Mengatakan sesuatu atas nama Allah. Atas nama agama Allah. Al-kadhib, dengan suatu kedustaan. Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Nah, ulama yang fasik adalah ulama yang mereka mengatakan atas nama Allah dengan sebuah kedustaan. Dan mereka itu mengetahui. Contohnya apa? Seperti mereka mengatakan hadha halalun wa hadha haram. Mereka mengatakan ini halal dan ini haram. Tapi mereka mengatakan demikian, ya'lamun annahum kadzibun. Mereka itu berdusta atas nama Allah. Allah tidak mengatakan halal, mereka katakan ini halal-halal saja. Allah tidak mengatakan haram, mereka katakan ini haram. Ya. Ini ulama yang fasik. Inilah yang dimaksud ulama yang fasik, karena mereka berdusta. Ya. Mereka berdusta mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah azza wa jalla menasihatkan kepada kita. Wala takulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allahil kadhib. Dalam surat An-Nahl ayat 116. Allah Ta'ala mengatakan, wala takulu, jangan kalian mengatakan, lima tasifu alsinatukum, dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian. Hadha halalun wa hadha haram. Ini halal, ini haram. Litaftaru ala Allahil kadhib. Untuk kalian membuat suatu kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan suatu hukum yang kita tidak tahu hukum halal dan haramnya, sampai benar-benar ilmunya itu jelas dari penjelasan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan yang dipahami oleh para ulama una. Ya, maka berhati-hati dari ulama yang digelari ulama, ya, yang mereka memutarbalikkan ucapan Allah Ta'ala, memutarbalikkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berhati-hati. Ini ulama yang fasik. Kenapa mereka kadang melakukan perbuatan itu? Kenapa ulama-ulama yang fasik tadi melakukan tindakan yang sangat berani kepada Allah? Berdusta atas nama manusia saja. Itu sebuah kelansangan, ya? Iya, Ustaz. Ya, enggak? Iya. Saya mengatakan sesuatu. Ya, mungkin penyiar enggak ngomong sesuatu. Tadi penyiar mengatakan begini dan begitu. Padahal dia tidak mengatakan hal itu. Kira-kira kalau itu disandarkan kepada penyiar, kira-kira gimana? Ada kejengkelan. Nah, itu sama makhluk, tidak pantas. Ya, tidak pantas kepada sama makhluk. Lebih tidak pantas lagi kepada Allah. Ya. ma'asyiral muslimin, tapi orang kadang lebih takut kepada orang ya daripada kepada Allah. Lebih takut kepada penjara manusia daripada siksanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata yang mendorong mereka berdusta atas nama Allah, menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan, mengharamkan sesuatu yang diharamkan, atau sebaliknya yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kata Syekh Shalih Fauzan, min ajli al-wusul ila rahabatihim wa ittiba'il hawa. Karena mereka ingin mendapatkan apa yang diharapkan, yakni dunia. Ya? Dengan menghalalkan sesuatu yang haram, nanti kan jadi lancar terus urusannya. Ya. Sudah ngerti sebenarnya itu haram. Tapi ya wong ini sudah diputuskan oleh orang-orang berilmu. Ya. Ada labelnya. Maka jadi dianggap boleh. Padahal Allah Ta'ala dan Rasulnya jelas-jelas mengharamkan. Ini ternyata di balik keberanian dan kelancangannya itu ada keinginan mendapatkan apa yang diharapkan. Mungkin dunia atau mungkin apa ya, kedudukan gitu ya. Yes. Atau yang lain-lain lah. Ya, maka sesuatu yang sudah haram jangan dihalalkan. Sesuatu yang halal jangan diharamkan. Sekali lagi, karena ulama yang fasik kadang berbicara seperti itu, ada keinginan di balik itu, rahabat, keinginan-keinginan tersembunyi, keinginan dunia atau yang lainnya. Atau kadang kata Syekh, ittiba'ul hawa, sekedar ngikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti ilmu, bukan mengikuti dalil, tapi dalil dan ilmu disuruh mengikuti hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud kata Syekh Shalih Fauzan, ulama yang fasik. Barakallahu fikum. Yang kedua yang dimaksud dengan apa tadi? Ahli ibadah yang bodoh. Ya. Siapa yang dimaksud orang yang ahli ibadah yang bodoh? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa fasaqatu al-ubad, dan yang dimaksud ahli ibadah yang fasik, humul ladzina ya'maluna bi ghairi ilmi, orang yang mereka beramal tanpa didasari ilmu, wan nasu yasikuna fihim, dalam kondisi manusia sangat percaya tentang mereka. Yakni orang yang mereka beramal, yang diyakini ibadah sebagai kebaikan, sebagai agama, ternyata yang dilakukan tadi tidak di atas penjelasan ilmu dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak ada salafnya. Tidak ada contohnya. Sebab ibadah itu harus selalu di atas contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang mereka lakukan, ibadah-ibadah yang mereka jalankan, sama sekali tidak ada contohnya dari teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang sudah menggelari mereka itu ahli ibadah, mereka itu orang soleh, ya, mereka orang yang tekun, rajin, atau mungkin mereka sudah digelari sebagai waliullah, atau mungkin setengah waliullah, begitu. Yang jelas mereka ini orang sudah ahli ibadah. Ya. Maka itulah yang dimaksud ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Sehingga dikatakan oleh Sofyan Ats-Tsauri. Sofyan Ats-Tsauri rahimahullah itu pernah berkata, Apa kata Sofyan Ats-Tsauri? Ketika menjelaskan permasalahan orang yang ahli ibadah dan ulama yang fasik. Man fasada. Siapa saja yang rusak. Ya. Min ulama ina. Siapa saja yang rusak dari kalangan ulama-ulama kita. Ulama kaum muslimin. Ulama-ulama yang rusak. Ya. Yang dimaksud ulama yang rusak tadi. Mereka mengamalkan ilmunya. Ah, itu. Itu kayak Sofyan Uyainah. Man fasada min ulama'ina. Siapa saja yang rusak dari ulama-ulama kita. Kana fihi syabahun minal yahud. Orang itu serupa dengan ulama-ulama Yahudi. Ulama-ulama Yahudi. Wa man fasada min ubadina. Dan siapa yang rusak. Apa tadi? Dari ahli ibadah kita. Yang ada di tengah kaum muslimin. Ahli ibadah yang dia rusak. Apa tadi ahli ibadah yang rusak? Beramal tanpa dasar ilmu. Ilmu. Fihi syabahun minan nasoro. Padanya ada kemiripan. Nah, ada kemiripan dengan orang-orang Nasoro. Ya. Kalau orang ulama Nasoro, ahli ibadah Nasoro, mereka tidak mau menikah. Ya. Mereka tidak menikah. Tidak mau menjamah wanita. Katanya mbok ganggu apanya? Ibadahnya. Ibadahnya. Tidak mau makan apa ya? Daging. Daging apa ya? Karena nanti kelihatan tidak suhud. Ya. Begitu. Ibadahnya luar biasa. Siang malam 24 jam. Tidak pernah tidur. Ya. Begitu semangatnya. Ya. Nah, kalau mereka itu jelas ibadahnya mengada-ada. Waruhbaniyatan ibtada'uha. Dan sistem kerahiban yang mereka bikin-bikin. Mereka ada-adakan. Ya. Di dalam agama mereka. Allah katakan ibtada'uha. Mereka bikin-bikin yang sebenarnya tidak ada dalam ajaran mereka. Ya. Famaro'auha haqqo li'ayatiha. Akhirnya mereka tidak bisa menjaga apa yang mereka bikin-bikin dengan sesungguhnya. Mereka yang bikin. Akhirnya mereka berat. Gitu? Yang namanya laki-laki ya butuh. Iya, butuh menikah kok. Iya. Masa menikah katanya ganggu ibadah. Akhirnya tidak mau nikah. Yang namanya kebutuhan biologis ya dibutuhkan. Walaupun kita ibadah, hal itu dibolehkan dalam Islam. Dan ternyata di tengah-tengah kaum muslimin pun ada. Mereka saking semangatnya ibadah, ya, meninggalkan apa yang dicontohkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tinggalkan apa yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah taala, tidak menikah, membujang, ya, dengan alasan mbok ganggu apa? Ibadahnya. Ibadahnya. Tidak mau makan makanan yang dingin atau yang panas. Mbok terlalu berlebih-lebihan. Iya. Gitu dengan alasan jadi kurang zuhud. Ya. Dalam kondisi seperti itu ayuhan nas, barakallahu fikum, kemiripan ada pada mereka niru-niru orang Nasoro. Dan itu berat. Itu berat. Jadi kita jangan meniru-niru dan jangan mencontoh ulama-ulama kita yang mirip Yahudi, orang-orang Yahudi, atau meniru orang-orang yang ahli ibadah tapi mirip-mirip orang Nasoro. Iya. Para pendengar sekalian rahimakumullah. Suatu saat Umar ibn Khattab, ya, itu berkata kepada Ziyad bin Hudair. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada Ziyad ibn Hudair, hal ta'rifu ma yuhadimul Islam? Wahai Ziyad ibn Hudair, apakah anda tahu apa yang menjadikan hancurnya Islam ini? Kultu, kata Ziyad ibn Hudair, la, saya tidak tahu. Qala, lalu Umar menjawab, yuhadimuhu sallatul alim. Yang menghancurkan Islam ini ialah sallatul alim, ketergelincirannya orang alim. Orang alim yang fasik tadi. Yang kedua, wajidalul munafiki fil kitab. Dan membantahnya orang munafik terhadap kitab. Dan yang ketiga, wahakamal a'imah al-mudillin. Dan berhukumnya imam-imam yang menyimpang dari jalan Allah. Imam-imam yang menyimpang, yang memberi hukum dengan penyimpangan. Riwayat Ad-Darimi dan sanadnya itu sahih, dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa sanadu sahihun. Sanadnya sahih. Ya. Jadi para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, na'am, ucapan Umar ibn Khattab semakin memperjelas bahwa ada di kalangan orang-orang yang berilmu, yang memiliki sifat kefasikan, yang akhirnya itu menjadikan dia tergelincir, dan orang lain pun akhirnya ikut tergelincir. Dicontoh sih, ya, namanya orang berilmu kan untuk teladan. Itu ya? Diikuti. Contoh, ya. Diikuti. Ya. Diikuti. Nah, ya, kalau dia jujur di atas ilmu. Namun kadang orang tersebut memiliki kefasikan. Nah, sudah kadung. Apa kadung? Terlanjur. Sudah terlanjur orang itu menjadikan teladan. Barakallahu fikum. Dan orang tidak sadar kalau dia manusia yang kadang bisa tergelincir. Apa maksum dari salah? Tidak. Nah, bisa ada pintu-pintu untuk berbuat apa? Salah. Tapi ya itulah orang. Sudah kadung dikenal orang besar. Ya, tidak mau dianggap kecil. Sudah kadung besar ya tidak mau orang menganggap ada ketergelinciran. Kata. Wah, orang ini adalah orang yang tidak mungkin berbuat apa? Salah. Oh, sangat mungkin. Ya, bahkan kita harus sadar. Rasulullah SAW sampai ketika berkhutbah hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung diri dari kejelekan-kejelekan, sayyiat, dari kejahatan-kejahatan diri-diri kita. Sururi anfusina. Jiwa-jiwa kita ini kadang muncul kejelekan. Entah dia orang alim ataupun orang jahil. Itu mungkin muncul. Apalagi kalau orang sudah punya ilmu, godaannya banyak. Ya, takut ditinggalkan oleh para penggemarnya. Akhirnya apa? Ya sudahlah, tidak enak ini. Akhirnya ilmu diselewengkan demi menjaga apa namanya tadi? Ketenaran apa ya? Ketenaran. Iya. Popularitas. Popularitas begitu. Akhirnya dia berbicara yang menyenangkan pendengarnya atau pengikutnya. Ya, bukan menerangkan ilmu yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dijalankan oleh para salaf tapi sekedar untuk menjadi orang itu senang dan mengikuti walaupun di atas kebatilan dan kefasikan. Masya Allah. Tadi ucapan siapa? Umar bin Khattab ya? Oh, iya. Sekarang Syekh Muhammad akan menyebutkan dalil dalam surat At-Taubah ayat 34. Masih ada waktu enggak nih penyiar? Masih ada. Tafadhal Ustaz. Oh masih ada ya? Menambahkan beberapa menit. Iya. Tafadhal Ustaz. Iya. Masih ada ya? Fa'ata biqaulihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala datang membawa sebuah nasihat, bimbingan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 34. Ya, ketemu punya At-Taubah 34. Iya, sudah itu. Ketemu ya? Ya, sudah. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, betul? Iya, betul, Ustaz. Iya. Inna katsiran minal ahbar waruhban. Sesungguhnya kebanyakan dari kalangan para ulama-ulama. Ulama-ulama Yahudi. Waruhban dan ahli ibadah, ahli ibadah. Yang lebih khusus ialah mereka dari kalangan Nasoro. Layakuluna amwalan nas, mereka itu memakan harta-harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Wayasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taubah ayat 34. Ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Wal maqsudu, dan yang dimaksud dengan ayat ini, at-tahziru min ulama isu'i wa ubadid dalali. Maksud ayat ini ialah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari ulama-ulama yang jelek. Wa ubadid dalal, dan ahli ibadah yang dalal. Mereka itu tersesat. Mereka itu tersesat dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu maksud ayat. Daripada ayat ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Wa wajhul istidlal, diterangkan di dalam syarah kitab ini, syarah Masailul Jahiliyah. Sisi pendalilan ayat ini. Naam. Annallaha ta'ala akhbara bifasaqi katsirin min al-akhbar wa ruhban. Sisi pendalilan daripada ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang kefasikan-kefasikan yang banyak dilakukan oleh para ahbar. Apa tadi ahbar, Lian? Ulama-ulama dari Yahudi. Iya. Waruhban dan para ahli ibadah, ahli ibadah. Ya. Wa bayyana dzalika bi amaratain, dan Allah taala menjelaskan tentang hal itu tentang dua perkara besar yang dimiliki oleh mereka. Ada dua perkara besar yang dimiliki oleh ahli ibadah dan ulama-ulama dari kalangan Yahud wa Nasoro. Ihdahuma, salah satunya. Wasafahum bi akli amwalin nas bil batil. Allah sifati mereka, para ahbar dan ruhban, dengan sifat apa? Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. ingatase dia orang ahli ibadah, ingatase dia orang yang alim, tapi ternyata apa? Punya kejelekan. Apa itu? Mengambil harta-harta manusia dengan cara yang tidak benar. Kalau mau tobat, sini bayar. Bayarnya berapa, Pak? Bayarnya kalau tobat seperti itu, 2 juta. Ditaruh di laci saya. Nah, uang 2 juta itu masuk kemana? Sebagai syarat tobatnya itu bayar 2 juta, padahal dosanya mungkin apa ya? Tidak sampai sebesar itu kejelekannya. Ya. Nah, dan seperti itu. Sebelum tobat mungkin sini makan permen dulu. Supaya nyari menyatu dengan tobatmu. Nah, untuk bila mindalik. Dengan mudahnya dia mengambil harta-harta manusia mengatasnamakan agama. Atau dengan nama label tadi mungkin tobat. Atau mungkin, oh kamu sudah syahadat belum? Belum. Ayo syahadat. Kalau kamu syahadat harus bayar ke saya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, bayar 2 juta misalnya. Loh, Islam yang seperti ini, ya, barakallahu fikum, kok harus bayar cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah, ini namanya orang yang mengambil harta, apa tadi? Dengan jalan yang batil. Kalau punya dagangan, mungkin sandal apa motor begitu ya, ini saya jual 2 juta. Tidak apa-apa, halal, orang itu jual, beli. Tapi kalau ini agama, orang mau tobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, di dalam ajaran Rasulullah SAW, itu tidak seperti itu maksud caranya. Nah, tapi dia bikin cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Islam. Baik. Iya, tanya sudah habis ini penyiar waktunya. Iya, ya. Kita lanjutkan ini waktu sampai pada ayat tadi, surat At-Taubah ayat ke 34. Iya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Segala salah dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.